Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah menyabdakan, barang siapa yang salawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan 10 kali bersalawat kepadanya. Artinya mendapat kebaikan yang luar biasa berlimpah. Ulama ada yang berat untuk tahajud karena sakit, karena uzur, maka memperbanyak salawat. Karena kebaikan dari satu salawat itu, Allah yang maha mendengar akan membalas kita dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Oleh karena itulah mudah-mudahan walaupun kita berada di manapun juga tetap tidak meninggalkan sholawat, karena bersholawat itu insya Allah diijabah, walaupun sederhana akan diijabah, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersholawat, Allah pencipta kita, para malaikat bersholawat, dan kita kalau bersholawat pun akan mendapat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan semua kawan-kawan diundang ke Baitullah menjadi haji-hajah yang mabrur-mabruroh dan bisa umroh sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.